Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kenapa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-yaumul akhir? Limadha summiya bil yaumil akhir? Kenapa disebut sebagai sebagai hari akhir? Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama yaitu li'annahu laisa ba'dahu yaum, karena pada hari itu tidak ada hari setelahnya. La ya'ti ba'da hadhihi dunya, tidak ada hari setelahnya seperti hari-hari yang ada di dunia. Tidak ada hari setelahnya seperti hari-hari yang ada di dunia. Dan al-yaumul akhir, hari akhir, nama lainnya banyak. Di antaranya yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat? Karena qiyamun nas min quburi, bangunnya manusia dari kuburnya. Kemudian juga nama hari akhir yang lain adalah as-sa'ah. Kenapa dinamakan hari ataupun hari akhir dengan as-sa'ah? Karena dia datangnya tiba-tiba. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat. Wama yudrika annaha, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya hari kiamat itu dekat? Ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat dia datang tiba-tiba, faja'ah, datangnya tiba-tiba. Makanya disebut dengan as-sa'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa as-sa'ah datang dalam keadaan datang tiba-tiba? Begitu juga dalam surat Asy-Syura ayat 17. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qariba. Dan apakah kamu tidak mengetahui, mungkin saja as-sa'ah datangnya dekat. Baik. Maka ini beberapa nama dari hari akhir, beberapa nama dari hari akhir. Kemudian sering kita mendapati di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul terutama, kenapa atau bukan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan keimanan kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah idhafah imanu billahi bil yaumil akhir. Hikmah dari penggandengan hari akhir dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa hadis. Salah satu hikmahnya adalah yaitu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa karena tidak akan sempurna beriman kepada Allah tanpa beriman kepada hari akhir. Tidak akan sempurna beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa beriman kepada hari akhir. Ada hikmah yang lain. Kenapa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir? Karena keimanan kepada Allah akan terus tegak, terus istiqamah sampai hari kiamat. Ketika seseorang selalu mengingat hari akhir, keimanan kepada Allah akan terus tegak sampai mati ketika seseorang mengingat hari kiamat, mengingat hari akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hujurat, surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian hari akhir. Ahibati hafizakumullah taala. Sekarang bagaimana beriman kepada hari akhir? Apa kadar yang wajib seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir? Apa kadar yang wajib seseorang dikatakan beriman kepada hari akhir? Maka kadar yang wajib seseorang beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada apa saja yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian, berupa ujian di dalam kubur, pertanyaan para malaikat, kemudian peniupan sangkakala, kemudian tegaknya atau bangkitnya manusia dari kuburnya yang disebut dengan al-ba'ts, kemudian timbangan yang disebut dengan al-mizan, kemudian pemberian buku catatan amal, kemudian berjalan di atas shirath, kemudian telaga, syafaat, dan berakhir antara surga dan neraka. Inilah kadar yang wajib seseorang beriman kepada hari akhir, mengimani dengan seyakin-yakinnya tentang segala apa saja yang terjadi setelah kematian, berupa fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur, dan nikmat atau siksa kubur. Nikmat atau siksa kubur. Dan selanjutnya adalah tiupan sangkakala dan seterusnya yang saya sebutkan tadi. Baik. Ustaz, bukankah ini hari akhir? Beriman kepada hari akhir. Kenapa beriman kepada hari akhir dimasukkan ke dalamnya adalah segala sesuatu yang terjadi setelah kematian? Bukankah hari akhir beda dengan kematian? Paham maksud saya? Ketika seseorang mati, maka pada saat itu dia dalam keadaan kiamat, dalam keadaan hari akhir. Seperti perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, disebutkan di dalam kitab Lawami'ul Anwar, beliau mengatakan, innahum yaquluna al-qiyama al-qiyama, fa innahu man mat qamat qiyamatuhu, man mata qamat qiyamatuhu. Sesungguhnya mereka mengucapkan kiamat, kiamat, kapan datang kiamat, kapan datang kiamat. Sesungguhnya siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Makanya kita katakan, kita masukkan kadar yang wajib seseorang beriman kepada hari akhir adalah mengimani di dalam hatinya apa yang terjadi setelah kematian. Dari mulai fitnatul qabr, kemudian nikmat atau siksa kubur, kemudian baru setelah itu apa yang terjadi di hari kiamat. Dari mulai ditiupkan sangkakala, dibangkitkan, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada rahtun minal ansar, beberapa orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, mata sa'at, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Kemudian beliau menjawab, beliau melihat kepada yang bertanya tersebut, yang paling muda beliau katakan, in yuhram hadha qamat qiyamatuh. Kalau seandainya yang paling muda ini mati, maka mulai saat itu kiamatnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kiamat seseorang sebenarnya sangatlah dekat. Jarak antara dia dengan kematian saja. Jarak antara dia dengan kematian saja. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 1 tahun yang akan datang, bisa 1 bulan yang akan datang, bisa 1 hari yang akan datang, bisa sekarang, kita tidak tahu. Padahal siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Ini menjadi pelajaran, hati-hati. Kiamat tidak menunggu dajjal. Hari akhir tidak menunggu hari akhir bagi seseorang. Tidak menunggu Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa turun, Imam Mahdi keluar. Tidak. Hari akhir menurut seseorang adalah saat seseorang meninggal. Karena kalau seandainya sudah meninggal, maka al-mautu fasilun baina daril amal wa daril jazah. Kematian adalah pembeda antara waktu untuk beramal dengan waktu untuk mendapatkan ganjaran atas amal. Kalau sudah mati, mulai saat itu tidak akan bisa lagi mengerjakan amal ibadah apapun. Walau satu sujud di dalam sholatnya, walau satu hari dalam puasanya, walau satu sen untuk bersedekah, walau apapun, tidak akan bisa. Makanya ada ayat disebut oleh para ulama, ayatul raja'ah, ayat minta pulang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebiasaan orang-orang kafir, apabila mereka didatangi kematian, mereka minta pulang, kembalikan aku ke dunia. Ayat raja'ah namanya, disebut oleh para ulama. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Sampai jika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, mereka mengatakan irji'un, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Kalla, Allah menjawab, tidak akan bisa sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan yang dia dahulu ucapkan ketika dia di dunia. Sering menunda-nunda amal, sering melalaikan kewajiban. Nanti besok. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka setelah kematian ada alam barzakh yang berlaku sampai dibangkitkannya manusia, sampai hari kiamat besar. Nah, itulah kematian. La yufarriqu baina saghirin wa kabir. Tidak membedakan antara anak muda dengan orang tua. Kadang-kadang yang sehat badannya mati duluan dibandingkan yang sakit-sakitan. Yang tua terlambat matinya dibandingkan yang muda. La yufarriqu baina sahihin wa marid. Kematian tidak membedakan mana yang orang sakit dengan orang yang sehat. Kalau sudah waktunya, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna za'a wa la yastaqdimun. Apabila telah datang batas waktu mereka, maka tidak akan terlambat walau sedikit pun, dan tidak akan terlalu cepat. Hidup cuma sementara, selesai. Maka ahibati hafizakumullah, ketika kita belajar kadar wajib tentang hari akhir, maka menggugah kita untuk senantiasa tahu hakikat kehidupan. Karena setelah seseorang mendapati kematian, mulai saat itulah kiamatnya. Ingat baik-baik. Barang siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Bukan masih lama. Kalau ada seorang yang ramal umur umat Islam 1500 tahun, kita sekarang 1440 tahun, berarti tinggal 60 tahun. Ya. Tidak, kita masih lama. Kita mungkin sebentar lagi. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama mengatakan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamat. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan dimulai. Kapan untuk kita? Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, maka perhatikan baik-baik, kadar yang wajib beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian, dari mulai fitnatul qabr dan juga azabul qabr atau nikmat kubur. Kemudian mengimani apa yang terjadi pada hari akhir, dari mulai ditiupkan sangkakala, kemudian hari kebangkitan, kemudian timbangan, buku catatan amal, kemudian syirat, lalu setelah itu telaga, lalu setelah itu syafaat, lalu setelah itu surga atau neraka. Taib. Ahibati hafizakumullahu taala. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan, ini kita akan menjelaskan sedikit. Hari kebangkitan adalah hari dibangkitkannya manusia dari kuburan mereka, ketika ditiupkan sangkakala untuk tiupan yang kedua. Karena tiupan pertama yang ditiup oleh malaikat itu adalah tiupan untuk mematikan seluruh manusia, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, ada yang mengatakan setelah 40 tahun tiupan yang kedua, maka dibangkitkan hari kiamat. Dibangkitkan manusia dari kuburnya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Kami akan kembalikan dia. Ini adalah janji yang kami janjikan. Sesungguhnya kami akan benar-benar melakukannya. Kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tentang dibangkitkannya manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Hujan tersebut bagaikan air mani. Kemudian hujan tersebut menimpa atau masuk ke dalam tanah dan akhirnya terkena kepada tulang ekor setiap manusia. Karena kita semua manusia ini apabila sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka tidak ada yang tersisa dari tubuh kita kecuali kita akan hancur. Tidak ada yang tersisa dari tubuh kita kecuali satu tulang ekor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un minal insan illa bali." Illa azbuz dzanab wa minhu yurakkabu yaumil qiyamah. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari manusia kecuali akan hancur, kecuali satu tulang ekor. Dan di hari kiamat itulah yang akan nanti dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita sombong? Orang semuanya akan hancur. Sekaya-kayanya orang akan hancur tulangnya. Sehebat-hebatnya pangkat seseorang akan hancur tulangnya. Cuma tinggal satu tulang ekor. Falimal kibr. Kenapa orang sombong? Maka para ikhwah, banyak sekali manfaat mengingat hari akhir. Banyak sekali manfaat mengingat hari akhir. Makanya kebiasaan para salafus saleh senantiasa mengingat hari akhir. Ada perkataan dari Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, Abu Ali Ad-Daqqaq, ulama Islam abad kelima Hijriah, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama yaitu ta'jilut taubah, segera bertaubat. Tidak menunda-nunda. Karena siapa tahu besok mati. Siapa tahu sejam lagi mati, siapa tahu 5 menit lagi mati. Tidak menunda-nunda taubat. Yang kedua yaitu qana'atul qalb. Selalu merasa puas hati dengan apa yang dia miliki. Karena kalau sudah mati tidak akan dibawa apa-apa. Sebagian orang-orang yang dililit hutang riba, masih tidak mau melepaskan dirinya dari hutang tersebut dengan cara menjual aset. Kenapa? Karena dia masih mengira bahwasanya dia ingin yang megah-megah, mewah-mewah. Padahal itu semua tidak dibawa. Kalau seandainya dia mati dalam keadaan dia masih berhutang riba, belum dia selesaikan, maka pasti siksa Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan rahmat Allah, Allah mengampuninya. Sedangkan yang dia sayang-sayang tidak dia bawa sampai dia mati. Maka orang yang mengingat kematian itu qana'atul qalb. Merasa puas dengan hati, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ada hadis riwayat Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah sebagaimana orang yang ingin berpisah. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seakan-akan setelah salam kita mati. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Maka bagaimana semangatnya ibadah seseorang tersebut? Dia akan sangat semangat. Nasyatul ibadah. Karena mengingat kematian. Nah, ini faedah dari mengingat hari akhir. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka saya tidak ingin kajian akidah saya ini hanya berlalu begitu saja, referensi akidah. Meskipun kita jalannya lama, tetapi ada hati yang disinggung di situ. Meskipun mungkin dari beberapa bulan kita cuma ini saja, rukun iman. Akan tetapi ada semacam siraman di dalam hati agar tidak terlalu keras. Belajar akidah tetapi hatinya keras kan aneh. Kenapa? Karena yang diajarkan cuma ilmu luar, referensi akidah saja, sedangkan tidak mengetuk hati seseorang. Maka ahibati hafizakumullahu taala, kembali kita ke permasalahan tadi. Ketika kita katakan bahwa kadar yang wajib beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhir adalah mengimani apa saja yang terjadi setelah kematian. Lihat apa yang terjadi setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, "Idza faraka ar-ruh al-jasad." Jika ruh berpisah dengan jasad. Apa yang terjadi? Kalau seandainya dia orang beriman, maka di ruh tersebut akan keluar sebagaimana air keluar dari mulut bejana, dari mulut teko. Begitu dengan lancarnya. Ini salah satu yang harus wajib kita imani karena dia kejadian setelah kematian. Itu kalau seandainya orang beriman. Kemudian tidaklah sekejap mata ketika ruh tersebut berpindah dari jasadnya, tidak sampai sekejap mata, maka para malaikat akan mengkafani dia dengan kain kafan dari surga dan memasukkan ke tandu dari surga, kemudian membawa ruhnya naik ke atas langit, kemudian minta dibukakan pintu langit dunia. Kemudian malaikat yang menjaga pintu langit dunia mengatakan, "Man hadza ar-ruhut thayyib?" Siapakah ruh yang baik ini? Kemudian yang membawa dari para malaikat mengatakan, "Hadza fulan bin fulan yunada bi ahsan ismihi alladhi du'iya bihi fid dunya." Ini adalah fulan bin fulan, dipanggil dengan namanya yang paling baik, yang dia dipanggil dengannya ketika hidup di dunia. Maksudnya dia dipanggil dengan namanya ketika dia hidup di dunia karena dia terkenal dengan orang baik. Maka itu akan dia bawa nanti pada hari kiamat. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu saya bacakan ya, tadi pencabutan malaikat maut akan ruh. Malaikat maut berkata, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan." Keluarlah engkau untuk menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, fatakhruju tasil kama tasirul qatratu min fi siqa. Maka keluarlah ruh tersebut mengalir sebagaimana mengalirnya air dari mulut bejana, dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Adapun orang kafir, idzan kana fi inqita'i min dunya wa yaqbalu min al-akhirah. Kalau sudah ingin berpisah dengan dunia dan masuk ke dalam kehidupan akhirat, nazara ilaihi minas sama'i malaikatun ghiladun sudul wujuh ma'ahumul masuh minan nar. Maka turun para malaikat, wajahnya hitam, membawa kain kapan dari api. Fayajlisuna minhu madda basar. Malaikat tersebut, para malaikat tersebut duduk di hadapannya seluas mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Lalu setelah itu datang malaikat maut sampai duduk di sisi kepala si mayat tersebut. Kemudian fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruj ila sakhrati min Allah wa ghadab. Wahai ruh yang buruk. Jadi ketika pencabutan nyawa itu sudah ketahui, ini fulan baik, ini fulan buruk, sudah tahu. Wahai ruh yang buruk, keluarlah, hadapi siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa fi jasadih. Maka jasad tersebut, maka ruh tersebut berpisah dengan jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufud al-kathiru as-sya'b min as-suf al-mablul fataqatta'a ma'aha al-uruq wal-'asab. Maka malaikat maut menariknya dengan keras sebagaimana seseorang menarik bulu domba yang basah. Saking kerasnya seluruh urat-urat dan otot-otot putus serta pecah. Ini apabila orang kafir. Dalam riwayat yang lain, orang fajir. Ini harus kita percayai. Salah satu kadar beriman kepada hari akhir adalah mempercayai kullu ma yakunu ba'dal maut. Segala sesuatu yang terjadi ketika kematian. Di dalam ayat disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Lihat surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadhribuna wujuhahum wa ajbarahum wa dhuqu adhab al-hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Kalau kamu memperhatikan bagaimana ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, maka para malaikat memukuli wajahnya. Jadi suruh keluar itu pukuli wajahnya. Keluar, dipukuli wajahnya. Kemudian dipukuli pantatnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Dzuqu 'adzabal hariq." Oh, rasakan sana. Siksa yang membakar. Tadika bima qaddamat aydikum. Itulah hasil dari usaha tangan-tangan kalian. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu disebutkan juga dalam surat Muhammad ayat 25-27. Dipukuli wajah dan pantatnya untuk keluar. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa malaikat maut mencabut nyawa dari kepala. Maka apabila ada orang yang meninggal matanya terbelalak, maka itu bukan tanda su'ul khatimah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh jika, subhanallah merinding saya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sesungguhnya ruh jika dicabut, maka mata akan mengikutinya. Ruh jika dicabut mata akan mengikutinya. pernah terjadi kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Maka Ja'far sakit keras, kemudian dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, kemudian meninggal. Kemudian Ja'far matanya terbelalak, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Jadi tugas seorang muslim adalah menutupnya. Kemudian beliau bersabda, "Innar ruha idza qubid tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Jadi itu bukan tanda su'ul khatimah, tanda buruk bukan. Bahkan kadang-kadang juga nganga. Karena mungkin saking keras, sesuai dengan amalan masing-masing. Oke, ini salah satu kadar keimanan seseorang kepada hari akhir. Di samping kita mengimaninya dalam hati, juga masukkan dalam hati. Saya setelah ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Allahu a'lam. Allahumma Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala, tadi saya jelaskan tentang pencabutan malaikat, pencabutan nyawa oleh para malaikat maut. Dan kita harus mempercayai itu. Kemudian lanjutannya yang harus kita percayai kehidupan setelah kematian adalah naiknya ruh tersebut ke atas langit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, fayas'aduna biha, maka para malaikat membawa ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib, maka tidaklah mereka melewati sekelompok para malaikat kecuali para malaikat tersebut mengatakan, ruh siapakah ini yang sangat baik? Fayaquluna fulan bin fulan bi ahsani asma'ih fil allati kanu yusammunaha fid dunya hatta yantahu iha ila sama'id dunya. Kemudian para malaikat yang membawa tersebut menjawab, dia adalah fulan bin fulan, disebut namanya yang paling baik. Di sini terdapat pelajaran, carilah nama anak untuk anak-anak Anda yang terbaik. Kemudian pelajaran kedua, buatlah selalu nama Anda baik di tengah orang manusia, di tengah manusia. Jangan pernah menjadi nama yang dikenang keburukannya oleh manusia, dan itu akan bermanfaat nanti di akhirat. Kemudian setelah itu dibukakanlah sampai ke pintu langit. Allahu a'lam pintu langit yang mana. Yang jelas bukan langit biru yang kita lihat ini. Apakah setelah dunia, apakah setelah bulan, setelah matahari, ataukah setelah galaksi Bima Sakti, ataukah wallahu a'lam. Kemudian dibukakan, minta dibukakan pintu langit. Fayushayyi'u min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha. Maka setelah langit dunia ada langit pertama. Maka langit pertama ini ada malaikat-malaikat yang menyambutnya, ruh yang baik tadi, ruh yang beriman tadi, dan menyampaikannya kepada langit yang kedua. Hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah, sampai seperti itu terus, disambut di langit kedua, dibawa ke langit ketiga, disambut langit ketiga, dibawa ke langit keempat, terus sampai kepada langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub kitab 'abdi fi 'indiyyin." Tulis daftar hambaku ini di dalam 'indiyyin. Daftarnya orang-orang masuk surga. Jadi sebenarnya dia sudah tahu bahwa dia masuk ke dalam surga. Wa 'iduhu ila al-ardh. Maka kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtu wa fiha u'idu wa minha ukhriju taratan ukhra. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah dan mereka dikembalikan ke dalam tanah, dan aku keluarkan mereka dari tanah sekali lagi. Maka akhirnya dikembalikan ruh kepada jasad. Lalu setelah itu datanglah dua malaikat dan berkata, man rob. Nah ini juga harus kita percaya. Kadar yang wajib dari beriman kepada hari akhir adalah mempercayai kehidupan setelah kematian. Di antaranya ini fitnatul qabr. Datang dua malaikat mengatakan, man rob. Siapa rob? Kemudian malaikat tersebut berkata, kemudian mayat tersebut mengatakan, Rabbi Allah. Kemudian dua malaikat tersebut mengatakan, madinu, apa agamamu? Kemudian orang tersebut jawab, dinil Islam. Kemudian dua malaikat tersebut berkata lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa bih. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya, apa menurut engkau rasul yang kami utus? Jadi lihat, yang akan ditanyakan oleh Allah, oleh dua malaikat adalah bagaimana kekuatan pengikutan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya heran kalau seandainya ada orang bergelar doktor, mungkin profesor, kuliah di Arab, kemudian mengatakan kalau seandainya nanti ditanya oleh dua malaikat, maka katakan saya pengikut Kiai Fulan. ini adalah penghinaan terhadap agama dan dikhawatirkan kekufuran. Nah, itu sebabnya adalah fanatisme, ghulu. Kemudian setelah itu, dan siapa yang mengatakan seperti itu tidak akan selamat, pasti tidak akan selamat, karena yang selamat cuma ini yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang diutus kepada kami, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan an sadaqa 'abdi fa afrishu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ila jannah. Hambaku telah berkata benar. Bentangkan permadani dari surga untuknya. Jadi dia di dalam kubur, di alam barzah, dibentangkan permadani dari surga. Pakaikan dia dengan pakaian surga dan bukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Sebenarnya dia sudah di alam barzah, sudah mengetahui dia penghuni surga atau tidak. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian datanglah bau wangi surga tersebut, kemudian indahnya surga tersebut datang kepadanya, dan diluaskan, dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian wayatihi rajulun hasanul wajh hasanul siyam, datang orang baik rupanya, baik pakaiannya. Kemudian tiberih, bau wangi. Si mayat tersebut berkata, si yang datang ini berkata, abshir billadhi yasur, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Ingat para ikhwan, ini semua kita lakukan sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemaninya. Istri kita yang paling kita mencintai kita tidak akan menemani kita. Anak, orang tua, kita akan datang sendirian, melakukan ini sendirian. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Setiap dari manusia akan mendatanginya pada hari kiamat dalam keadaan sendirian. Dicabut ruh sendirian, kemudian diterima malaikat sendirian, diangkat sendirian, dikembalikan sendirian, menjawab pertanyaan dua malaikat sendirian, mendapatkan nikmat kubur sendirian. Kalau itu yang baik-baik sendirian masih mending. Kalau seandainya itu yang buruk-buruk, seperti misalkan dalam hadis ini, ketika sudah keluar jasadnya dari ruhnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidaklah jasad tersebut berpisah sekejap mata, kecuali hatta yaj'aluha fi tilkal masuh, kecuali malaikat memasukkan mayat tersebut ke dalam kain kafan dari neraka. Kita bisa dibayangkan kain kafan dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rih jifa. Keluar dari kain kafan tersebut bau paling busuk dari bangkai yang pernah ada. Wujida ala wajhil ardh, yang pernah ada di atas muka bumi. Kain kafan dengan bau yang paling busuk yang pernah ada di atas muka bumi. Fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikal qalu ma hadzal ruhul khabith. Maka para malaikat membawanya naik, tidaklah ruh ini melewati sekelompok para malaikat kecuali malaikat-malaikat tersebut akan berkata, ruh apa yang buruk ini? Fa yaqulun fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusammiha biha fid dunya. Ini adalah rohnya si fulan bin fulan, diberi nama dengan nama yang terburuk yang dia dipanggil dengan nama tersebut ketika dia di dunia. Maka hati-hati yang punya gelar-gelar buruk yang dicap oleh manusia sebagai orang-orang buruk, karena mungkin sering berbuat zalim, karena mungkin sering berbuat kasar, karena mungkin sering berbuat merugikan manusia, hati-hati. Itu akan ada kaitannya dengan di akhirat. hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Lalu dia minta dibukakan pintu, tidak dibukakan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tufattahu lahum abwaabus sama' hatta yadkhul la tufattahu lahum abwaabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yadijal jamalu fi samil khiyat." Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuknya dan tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini sebuah kemustahilan. Ya. Dibukakan pintu langit saja tidak, apalagi sampai langit 2, 3, 4, sampai 7. Kemudian apa yang terjadi? Allah berfirman, "Uktub kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulis daftarnya sebagai sijjin, penghuni neraka. Yaitu neraka yang paling terbawah. Makanya kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, surga itu tempatnya di atas. Di atas Sidratul Muntaha, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjuru anharil jannah. Darinya mengalirlah sungai-sungai surga. Sedangkan Kitab Al-Fujjar lafi sijjin. Daftarnya orang-orang yang ahli maksiat fi sijjin. Fi sijjin disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Imam Ibn Abi Hatim, Tafsir Imam Ibn Kathir, bahwa sijjin adalah al-ardu sabi'ah as-sufla. 7 petala bumi yang paling dalam. Makanya orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di tempat yang paling bawah dari api neraka. Lalu bagaimana ruhnya ketika dinaik? Kan dibawa naik, tapi tidak dibukakan pintu langit. Maka kata Rasulullah SAW, fatutrah ruhuhu tarhan, dilempar ruhnya dengan begitu kencang segitunya, dilempar begitu saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa taqtafuhu at-tayr aw tawi bihi ar-rih fi makanin sahih." Barang siapa yang syirikkan Allah, maka seakan-akan ruhnya jatuh dari langit, dan biasanya dari atas ke bawah itu cepat. Maka disambar oleh burung, diterpa oleh angin, dibawa ke tempat yang hina. Seakan-akan seperti itu, tidak ada nilainya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dikembalikan ruhnya di dalam jasadnya. Wa yatihi malakah fayajlisanihi fayaqulan man rabbuk fayaqulu ha ha la adri. Kembalikan jasadnya, ruhnya ke dalam jasadnya. Datang 2 malaikat mendudukkan orang tersebut. 2 malaikat yang bertanya, "Siapa Rabb?" Maka dia mengatakan, "Enggak tahu saya." Subhanallah. Fayaqulani lah ma dinu. Kedua malaikat tersebut berkata, "Apa agamamu?" Fayaqulu ha ha la adri. Apa? Agama saya enggak tahu. Fayaqulani lah ma hadha alladhi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha bih. Lalu 2 malaikat tersebut bertanya, "Apa pendapat engkau tentang rasul yang telah kami utus kepada engkau?" Kemudian dia mengatakan, "Ha ha la adri." Lalu ada suara dari langit mengatakan, "An kadzdzab." Dia telah berdusta. Lihat subhanallah, Allah di sini tidak mengatakan an kadzdzab. Kalau ketika tadi orang beriman, "An shadaqa 'abdi," hambaku telah berkata benar. Ini enggak. Dusta orang itu. Dusta orang tersebut. Begitu juga ketika Allah tadi mengatakan, "Uktub kitabahu fi sijjin." Tulis daftarnya di dalam orang-orang yang masuk neraka paling bawah. Ketika Allah berfirman kepada orang-orang beriman untuk masuk surga, "Uktub kitab 'abdi fi'li." Tulis daftar hambaku, ada kata-kata hamba di surga yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'afrishu lahu minan nar." Bentangkan permadani api dari api neraka. "Waftahu lahu baban minan nar." Bukakan pintu untuknya menuju neraka. "Fayatihi min harrih wasamumi." Maka datang ke dalam kuburannya tersebut, alam barzakhnya tersebut, panasnya, kemudian bau busuknya. "Wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi Allah." Maka disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi satu. wa ya'tihi rajulun qabihul wajh wa qabihul thiyab muntinur rih. Maka datang seorang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada si mayat, "Abshir billadhi yasruk." Rasakan. Itu yang kamu inginkan. "Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad." Ini hari yang dulu di dunia kamu dijanjikan untuk bertemu dengannya. Di dalam riwayat yang lain, ketika orang beriman yang mayat tadi didatangi oleh seorang yang wajahnya baik, kemudian pakaiannya bagus, orang ini berkata, "Wallah," orang ini berkata, "Man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bi khair." Siapa engkau? Kewajahmu seperti wajah yang mendatangkan kebaikan. Ini kalau orang beriman. Maka dia mengatakan, "Ana amaluka salih." Aku amal salehmu. "Wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah." Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau orang yang semangat dalam mengerjakan ketaatan, lambat lelet dalam mengerjakan maksiat. Intinya yang ingin saya tuju di sini, ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Karena ada sebagian anak muda mengatakan, "Sudahlah Ustaz, jangan terlalu serius kalau ceramah, menceritakan surga neraka, nakut-nakutin orang terus. Kita masih hidup di dunia, have fun aja Ustaz, santai aja." Santai apanya? Itu ada hubungannya duniamu dengan akhirat, ini buktinya. Sedangkan orang yang fajir, yang kafir, dia mengatakan apa? Yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk, dia mengatakan, si mayat dia mengatakan, "Mana? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bisyarr." Siapa engkau? Wajahmu mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Kemudian dia mengatakan, "Ana amaluka talih." Aku amal burukmu. "Wallahi ma kunta ma 'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an fi maksiatillah." Demi Allah, kami, aku tidak mengenalmu kecuali engkau malas dalam mengerjakan ketaatan, semangat dalam bermaksiat. Nah, ini semua harus kita percayai. Karena itu mayakunu ba'dal maut, itu apa yang terjadi setelah kematian. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Belum bercerita tentang kuburan. Ya. Kuburan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu diantaranya Utsman bin Affan setiap kali mengingat kuburan menangis. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Hani maula Utsman bin Affan, beliau bercerita. Hani pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bercerita. "Kan Utsman idza waqafa ala qabr," kenapa saya lanjutkan yang sudah komat mungkin? Karena berkaitan dengan kubur. Utsman jika berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis. "Hatta yabulla lihyatuhu," sampai jenggotnya basah. Dan saya berpesan, kita dakwah sunnah yang mengusung pemahaman salaf sering mengingatkan manusia untuk jangan melakukan kesyirikan ketika berziarah kubur. Tetapi bukan berarti tidak berziarah kubur. Coba introspeksi diri, yang sepekan ini belum berziarah kubur, yang sebulan ini belum berziarah kubur, yang satu tahun ini belum berziarah kubur, datangi kuburan. Khusus datangi kuburan, berziarah kubur. Kuburan siapa saja, tidak mesti harus kuburan abah mama. Lihat, ini kebiasaan para sahabat, sampai menangis sampai basah jenggotnya. Lalu para sahabatnya berkata, "Tadzkurul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadza." "Wahai Utsman, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Engkau tidak menangis, tetapi menangis ketika melihat kuburan." Sebagian orang kadang-kadang hanya berziarah, ingin berziarah hanya ke kuburan orang tuanya. Tidak. Ziarah kubur mengobati hati yang keras. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian disebutkan pada saat itu Abdullah Utsman bin Affan bercerita, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilatin min manazil akhirah." Sesungguhnya kuburan tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirah. Hari akhir. yang menarik atau yang perlu diperhatikan adalah fa inna jaminha fama ba'dahu aysar min wa in lam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min. Yang selamat ketika dikubur, maka kehidupan fase-fase akhirat yang saya sebutkan tadi, dari mulai hari kebangkitan, hisab, buku catatan amal, haul, telaga, berjalan di atas shirath, kehidupan setelahnya lebih mudah jika selamat dari kuburan. Illam yanju minha fama ba'dahu ay ashaddu min. Kalau seandainya dia tidak selamat di fase kehidupan kubur, maka fase-fase selanjutnya lebih berat dia akan rasakan. Nah, ini kita wajib percaya. Ketika kita membicarakan tentang al-iman bil yaumil akhir. Belum pertanyaan di dalam kubur. Belum siksa dan nikmat di dalam kubur. Ya. Ya subhanallah. Kalau orang sudah memikir seperti ini, terasa dunia sudah cuma sebentar. Tidak dibawa mati. Makanya Imam Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menambah semangat untuk beramal ibadah. Yang kedua, memberikan rasa takut saat ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hiburan bagi orang beriman ketika di dunia mungkin tidak mendapatkan semewah orang-orang kafir, senyaman hidup orang-orang kafir. Ya, kalau sudah mengingat kehidupan akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu minimal tiga. Lihat, ada perkataan menarik. Tadi pagi saya kajian di Al-Muttaqin. Kita membahas masalah at-taraf, bermewah-mewah dalam urusan dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kan beliau khalifah, wallahi inni aqdiru an akula alyanakum ta'aman aladzakum ta'aman wa albasa wa albisa alyanakum libasa. Demi Allah, aku sanggup untuk memakan makanan yang paling lezat yang pernah kalian makan, memakai pakaian yang paling lembut yang pernah kalian pakai. Walakin, lihat, perhatikan, walakin astabqi lil akhirah, tetapi aku sisakan itu semua untuk kehidupan akhir. Orang kafir, mereka menghabiskannya semua di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Dan orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka api neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan semua kebaikan kalian selama di dunia. Nikmat baik kalian sudah kalian habiskan. Sudah kalian rasakan semuanya. Al-yawm tujzauna 'adzabal hun. Yang ada hari ini cuma disiksa di neraka. Silakan masuk. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, walakin astabqi lil akhirah. Hati-hati. Yang kadang-kadang ingin semuanya nyaman, tidak mau yang sulit-sulit. Semuanya harus nyaman, semuanya harus mewah. Lalu nungkar kasur, sekali duduk tinggal lamnya. Kalau nungkar sofa, hanya menggetel sedikit, melacungnya. Ada orang kadang-kadang pakai pakaian dari ujung kaki sampai ujung rambut 1 miliar berjalan. Sepatunya sekian ratus juta, celananya sekian ratus juta. Maka kita, walakin astabqi lil akhir. Lihat Rasulullah SAW ketika melarang seseorang memakai gelas yang terbuat dari emas. Apa kata beliau? Lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Biarkan mereka itu di dunia. Yang cuma mungkin 60 tahun, 70 tahun, enggak lebih. Kita di akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan ini ya. Saya sangat suka berbicara tentang hari kiamat karena pertama itu salah satu yang bisa membuat kita semangat lagi, teratur lagi hidupnya. Yang asalnya mungkin aut-autan. Bangun pagi saya mau ngapain ya? Ini hari ini setelah sholat subuh saya mau ngapain? Ada orang yang kadang-kadang gamang, tidak ada niatan untuk hidup, tidak ada proyeksi yang dia ingin capai. Maka hati-hati para ikhwan, kalau sudah hidup seperti itu, maka lebih baik, ya, kata Imam Syafi'i, fakabbir arba'an wafatih, maka ucapkan takbir 4 kali untuk seorang, untuk wafatnya. Artinya apa? Hidup, ini mayat berjalan namanya. Kabir arba'an wafatih, mayat berjalan, tidak ada target yang ingin dia capai, tidak ada tujuan yang ingin dia dapat, hanya sekedar hidup, makan, minum, bergaul dengan istri kalau hendak, kalau sudah ada air, mati selesai. Ulaika kal an'am bal hum adhal, mereka bagaikan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Hati-hati, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang lembut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.